أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karima bi qawlihi yahtadil muhtadun a'udhu billahi samil alim min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi ya ayuhaladina amunatakullah wa haqatukatihi wa la tamutunna ila wa'antu muslimun wa qala fi ayatul uhra wa tazawadu fa inna khairu zadi taqwa wa takuni ya ulil albab wa qalidan fi ayatul uhra ya ayuhaladina amunatakullah wala tansur nafsu ma qadamat sidigat wattaqullaha haqqat wattaqullaha innallaha khabir bima ta'malun wa qalidan fi ayatil ukhra wajahidu fillahi haqqa jihadi wastabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj millata abikum ibrahima wa samakumul muslimina min qablu wa bihadha al ayah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul wa'dil amin La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq la yadurhum man khadalahum wala man khalafahum hatta takuma sa'ah aw kama qala fi hadisil uhra hatta nazala Isa ibn Maryam al hadis aw kama qal sadaqallahu lazim sadaqa rasul karim dan wala dalika min syahidin. Yang saya hormati DKM Masjid Agung Trans Studio Bandung, yang saya hormati rekan-rekan panitia dari MIM Production dan Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Trans Studio Bandung yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah di sore hari ini, di hari yang ke-23, kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, masjid yang kita harapkan mampu menepis berbagai macam keraguan dari umat Islam serta menyebabkan tabir yang membuat kita selama ini tidak jelas melihat Islam. Insyaallah masjid adalah merupakan rumah Allah, betapapun seperti apapun kondisinya dia tetap rumah Allah, di mana Allah akan memancarkan pancaran cahaya tauhid di saat berbagai macam fitnah menyerbunya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul kita yang telah menjanjikan kepada kita kemenangan. Betulkah demikian? Suatu hari Rasulullah SAW diceritakan ketika berada di Mekah, beliau terbangun dari tidurnya. Beliau terbangun dari tidurnya dengan muka beliau, wajah beliau merah, mata beliau merah, beliau bangun dan beliau berkata dengan sangat jelas terdengar oleh siapapun yang hadir di sana, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Itu kata beliau. Maka Umar bin Khattab buru-buru berdiri menghampiri beliau sambil mengelus punggung beliau dan mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, qad balagta risalatallah." Betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazharnal Islam hatta yurudal kufra ila mawatiri." Sungguh Islam akan zahir sehingga kekafiran akan terseret kembali ke tempat asal mereka. Ya, sebelum hari kiamat Islam akan tegak kata Rasulullah, dan kekafiran apapun ideologi mereka, kapitalisme, komunisme, sosialisme, Hinduisme, Zionisme, mereka akan kembali ke tempat asalnya, takluk di dalam bawah kekuasaan kaum muslimin. Wal yahuduna albiru bil Islam, dan sungguh lautan akan ditundukkan pula oleh kaum muslimin oleh Islam. Artinya Islam akan tersebar ketika daratan penuh dengan Islam, lautan pun akan dihidupkan oleh Islam. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga cahaya Islam akan melingkupi semua permukaan dunia. Tidak ada satu rumah pun yang pintunya tidak dimasuki Islam, baik di kota ataupun di kampung, kecuali Islam akan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah ketika Islam zahir kembali di muka bumi. Dan itu akan terjadi setelah umat Islam melalui berbagai macam fitnah dan petaka yang dahsyat. Fitnah dan petaka yang dahsyat itulah yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, Perang Dunia Ketiga. Jadi Rasulullah menyebutkan memang kita akan mengalami fitnah yang dahsyat dan itu akan berakhir dengan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia ini ketiga ini terjadi, ya, di mana ada beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukung pertama itu adalah konflik antara

faktor yang pertama yang memicu terjadinya konflik di dunia Timur Tengah yang akan memicu terjadinya perang dunia adalah kezaliman orang-orang Syiah kepada Muslim di Irak, kemudian menyebar ke Suriah. Sadarkah kita Bapak-Ibu sekalian, jika ini terjadi, ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu, bahkan kita sudah memasukinya. Ya, Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, Malhamatul Kubra itu terjadi adalah la takumu saatu hatta yatahawalu syiraru ahli syam ilal iraq wahyaru ahli iraq ila syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak, dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana. Dan dia sekaligus akan melempar, akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi. Berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, jadi faktor yang pertama tadi adalah meningkatnya konflik Muslim Syiah, bukan Sunni Syiah ya, karena kalau Sunni Syiah berarti Syiah bagian dari Islam. Ingat, Syiah bukan Islam Bapak Ibu. Tapi Syiah itu kafir, syirik. Perlu saya sampaikan buktinya? Ya, gini saja Bapak Ibu. Bagaimana Syiah bisa dikatakan Islam? Satu, Tuhan mereka beda dengan kita. Ayatul Syaitan Al-Ghurawi, ya, saya tidak mau menyebutnya Ayatullah. Ya, Ayatul Syaitan Al-Ghurawi, petinggi Syiah di Iran mengatakan, "Inna ilahana ilahu ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib." Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. "Wa ilahu ladzi anzala kitabahu ila Muhammad ibn Abdullah laisa ilahuna." Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Kata siapa itu? Al-Ghurawi, pimpinan spiritualitas Iran. Yang kedua, kitab suci kita dengan mereka berbeda. Khomeini mengatakan bahwa tidak satu huruf pun dari kitab suci Al-Quran yang sama dengan kitab suci Al-Quran yang versi mereka. Artinya kitab suci kita dengan mereka juga beda. Kedua, mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Yang mereka itu adalah ucrah ahlul bait, perkataan, perbuatan, tindak tanduk ahlul bait. Dan ahlul bait yang mereka maksud bukan dari keturunan Hasan, tapi dari keturunan Husain. Kenapa harus dari keturunan Husain? Karena cuma Husain dari keluarga Rasulullah yang menikah dengan gadis Persia, raja, putri raja Persia, Yaddajib. Ketika Umar bin Khattab menguasai Persia, raja Persia saat itu tewas dalam perang ini, yang bernama Yaddajib. Dia punya 3 anak. Ya, diam-diam Ali bin Abi Thalib memerdekakan 3 putri ini dengan harga tinggi. Satu anak yang pertama, putri yang pertama dari raja Persia ini ditikahkan dengan Muhammad Ali Al-Hanafiyah. Putranya Ali bin Abi Thalib dari istri mantan dari mantan istrinya Abu Bakar Siddiq. Karena istri khalifah tidak boleh ditikah kecuali oleh istri khalifah. Ya, kecuali zaman sekarang, istri presiden enggak ada larangan ditikah sama rakyat. Ya, istri wali kota enggak ada larangan ditikah sama rakyat. Emang wali kota mau mati? Enggak. Suatu saat pasti mati. Baik, punten. Maksud saya bukan wali kota Bandung ya, wali kota mana aja. Jangan tersinggung ini. Enggak, maksud saya kalau istri khalifah harus sama khalifah lagi. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib menikahi istri Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat. Nah, dari Abu Bakar ini melahirkan anak dari istri Abu Bakar yang ditikahi Ali melahirkan putra yang bernama Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Nah, dia dinikahkan dengan putri raja Persia. Yang kedua, Ali berterima kasih pada Umar bin Khattab. Sebagai tanda terima kasihnya, satu putri dari raja Persia ditikahkan kepada Abdullah bin Umar. Dan yang ketiga, yang terakhir dari putri raja Persia ditikahkan kepada Husain. Maka dari 3 orang ini, ahlul bait Rasulullah adalah Husain yang menikah dengan gadis Persia. Ya. Jadi ahlul bait Persiah beda dengan kita. Kalau ahlul bait Persia adalah dari Husain, kalau ahlul bait Persia kita adalah dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baik, kemudian kiblat kita juga beda. Dengan mereka kiblat kita Ka'bah, kiblat mereka Karbala. Salat kita dengan mereka beda, salat mereka 3 waktu. Salatul Qasirah, Salatul Wusta, Salatul Tawilah. Cuma 3 waktu mereka. Karena dalilnya cuma dari Quran, tidak dari hadis. Kan hadisnya palsu kata mereka. Dan tidak ada perintah sholat di dalam hadis usrah ahlul bait. Ya, jadi kembali ke Quran. Geuning Qur'anna sarua jeung urang, kan dalil salat 3 waktu di dalam Qur'an. Ya, menjadi 5 waktu karena ada di dalam hadis. Itu ciri mereka belum punya Qur'an yang sesungguhnya. Masih merujuk kepada Qur'an kita. Kemudian lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji kita dengan mereka pun beda. Jadi bagaimana mereka mau dikatakan Islam? Sekali lagi, Syiah bukan Islam. Apa perlu saya buktikan lagi? Baik, saya tunjukkan bukti yang lain. Ini waktunya cukup? Cukup sampai azan? Baik, ini ada ceramahnya Benyamin Netanyahu di Knesset. Kang, bisa disorotkan ke sini? Ini terjadi tahun 2000 antara 2012-2013 dan ini diterjemah subtitlenya dalam bahasa Arab. Saya mempertanyakan ini kepada Syekh Ali dari Qatar, ya tanda petik nanti Qatar kita bahas. Syekh Ali dari Qatar, beliau mengatakan subtitlenya benar sesuai dengan bahasa Israel. As-Saidu Raisu Tahya, pimpinan Knesset yang saya hormati. Ini pimpinan Knesset. Ini Sifil Lifni, Menlu Israel, dan ini Ehud Olmer, mantan PN Israel sebelum Benyamin Netanyahu untuk periode yang ketiga. Adau Majlis Tahiyah, anggota majlis, para anggota parlemen yang saya hormati. Ya, tadi yang terlewat, maaf. Wadi aku luli Syiah Ramadan Karim. Harapanku, aku ingin mengatakan kepada orang-orang Syiah, wilijeng ibadah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Maunya sih kayak gitu, kata dia. Syalheres bekhuban. Basun adri anakku mata sumun. Walaupun sebetulnya saya tahu kalian tidak saum. Ya, ini kata siapa? Benyamin Netanyahu. Dia jujur. Orang Syiah itu enggak saum. Ya, kalaupun mereka ada puasa, puasa mereka bukanya pada Isya, tidak pada Maghrib. Sok tinggalikeun. Anu dicurigari Syiah, tinggalikeun pencerong manehna bukana jam sabaraha. Tokoh Syiah Bandung pernah diundang ceramah tentang keutamaan saum Ramadan di sebuah kampus ternama di Bandung. Dia datang dengan 2 tamu dari Iran, pakai kaos oblong. Warna putih di sini ada lambang Playboy. 2 orang Iran tadi ngerokok. Dia ceramah keutamaan saum Ramadan, membawa 2 tamu dari Iran, pakai kaos oblong, dan orang Iran tadi ngerokok. Itu ciri dia tidak saum kan? Sengaja dia menunjukkan kalau Syiah itu tidak saum. Jadi benar enggak apa yang dikatakan Benyamin Netanyahu? Benar. Jadi wajar kalau dia mengatakan, wati aku lulus Syiah Ramadan Karim, inginnya aku mengatakan pada orang Syiah, wilujeng ibadah Ramadan. Basun adri anakum mata sumun, walaupun saya tahu kalian itu tidak pada saum. Ya, jujur dia. אבל גם ימים של רוח גדולה שמפעמת בלב העם ומאחדת אותו. מה יזרי בלעירק אליום אמרון חתיר? Apa yang terjadi di Irak hari ini adalah perkara yang mengkhawatirkan. Maksudnya tragedi ISIS dan Al-Qaeda. Munculnya Islamic State di Irak menyebar menjadi Islamic State of Iraq and Sham. לב כולנו החסיר פעימה כשחיילנו יצאו לקרב. Ana utalibu bijimayati rawafidi. Saya menuntut kepada jemaahnya Rafidah, kumpulannya pengikut-pengikut pemeluk agama Syiah. Rawafid jamak taksir dari Rafidah. Rafidah adalah aliran Syiah Iran. Rafidah itu artinya menolak. Menolak Islam, menolak Quran, menolak Allah, menolak Abu Bakar, menolak Umar, Utsman dan Ali sebetulnya, dan menolak Quran dan hadis serta menolak umat Islam di muka bumi. Rafidah להגן עלינו ולב כולנו דואב. Fala nansa annana nahnu sanana ad-din ar-rafidiyyah. Maka janganlah kita lupa kitalah yang menciptakan agama Syiah itu. Jujur ya. Jadi terbukti fakta kalau secara ideologis Syiah ciptaan mereka. Dengan tokoh pertama mereka adalah Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman, yang menciptakan sekte Syiah pertama kali di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sekte Syiah Sabaiyah. לזכר משפחות החיילים שנפלו והאזרחים שנפלו בערים. Wahum yang yahdumunana mungdut taksis, dan mereka harus melayani kita, wajib mereka melayani kita Israel sejak mereka kita gagas. Maksudnya secara politis Syiah pun ciptaan mereka dengan tokohnya Khomeini yang tahun 1979 menjadi boneka Yahudi untuk menggulingkan Shah Reza Pahlavi, Shah Iran. Mishpachot siibdu et bneihem veyakiriihem. Yajibu musadatuhum bijamil wasaidi. Wajib mereka memberikan bantuan kepada kita, Israel, dalam segala bidang. Kulanu koavim et hayagun. Kulanu mitpalelim lishlom pesuenu. Wujudu Israeli murtabitun. Eksistensi Israel, keberadaan Israel terkait erat. Kulanu miyakhalim lashabat habayta bishalom. Bidini rafidi, dengan agama Syiah. Bapak Ibu catat ini. Ini pengakuan Perdana Menteri Israel. Di mana ada Israel, di situ ada Iran. Atau terbalik, di mana ada Iran, di situ ada Israel. Di mana ada Syiah, di situ ada Zionis. Betul? Betul tidak Bapak Ibu? Baik, sebentar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa saya tunjukkan sekarang. Ya. Sayang sekali waktu kita singkat. Banyak hal yang bisa kita kupas terkait dengan seperti apakah perang dunia ketiga ini akan terjadi dan apa pemicunya. Kali lagi, tadi Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW, kok jadi ke Rasulullah? Siapa tadi? Benyamin Netanyahu. Wujudu Israeli murtabitun bidini rafidi. Eksistensi Israel terkait erat dengan Yahudi. Cara-cara Yahudi dari dulu sama. Dia tidak pernah mewujudkan ambisinya dengan tangannya langsung. Dia selalu menggunakan proksi, media, perantara. Proksi mereka adalah Iran dan Rusia. Kita lihat. Ya, Kang ada yang mau duduk sini kan? Tolong bantu saya. Ya, kita lihat Vladimir Putin menggalang kerjasama dengan siapa? Bashar Assad. Bashar Assad tidak akan berani melakukan pembantaian rakyatnya sendiri melainkan atas dukungan Iran dan Rusia. Fakta terjadi kan? Bagaimana rakyat Suriah dibantai bersama-sama oleh rezim Bashar Assad dengan Rusia. Klik kan? Kemudian Vladimir Putin juga mencari dukungan kepada Mesir. Vladimir Putin mengucapkan selamat atas kesuksesan Abdul Fattah Asisi, seorang Syiah menggulingkan Ikhwanul Muslimin dengan menggulingkan Muhammad Mursi. Abdul Fattah Asisi, dia adalah seorang Syiah Zaidiyah yang kemudian berganti menjadi Syiah Rafidah. Kemudian dia pun tidak pernah melupakan jasa-jasa Israel dalam membantu Rusia mengalahkan orang apa kekuatan-kekuatan di Timur Tengah. Klik lagi. Dan pada akhirnya, klik lagi. Rusia menyampaikan tugas kepada partner mereka Iran, di mana Iran juga merupakan kepanjang tangan dari Israel. Siapa mereka? Mereka inilah keturunan Ya'juj Ma'juj yang kata Rasulullah akan menimbulkan petaka bagi bangsa Arab. Saya yakin yang dimaksudkan Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya dan mengatakan wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj misla hadhi. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Pembukaan bagi petaka Ya'juj Ma'juj menimpa Arab dibuka oleh mereka-mereka inilah. Dan untuk mewujudkan ini di wilayah Asia, maka Iran melakukan kerjasama dengan pemimpin tertinggi di negara Asia, salah satu negara terkuat Asia. Siapa dia? Klik. Ini dia. Ya, Iran bersama-sama dengan rezim di tanah air ini akan membangun peradaban dunia. Jangan salah Bapak sekalian, inilah langkah-langkah menuju perang dunia ketiga. Inilah langkah-langkah the new world order. Maka pemicu terjadinya perang dunia ketiga adalah tekanan dari rezim yang zalim kepada negara, kepada rakyat yang mayoritas muslim, kepada umat Islam. Hal ini memicu munculnya resistensi dari rakyat yang beragama Islam menentang mereka. Di saat itu rakyat sadar kalau virus demokrasi telah ternyata adalah virus yang membahayakan bagi umat Islam, dan dia telah ditunggangi oleh rezim untuk semena-mena menekan dan membantai rakyatnya sendiri. Ini akan menjadi faktor terakhir yang memicu perang dunia ketiga.

Suriah sudah hancur atau masih utuh? Sudah hancur. Berarti ini petaka, pertanda bahwa Dajjal akan segera muncul di zaman kita. Kapan itu muncul, Bapak Ibu sekalian? Ciri kalau Dajjal sudah muncul di tengah-tengah kita, apabila kita mendengar, satu, Madinah gempa 3 kali. Sudah mendengar belum Madinah gempa 3 kali? Belum. Ya, Kang, mau nikah kapan, Kang? Cepat, Kang, sehingga keburu. Yang kedua, ciri kalau Dajjal ada di tengah-tengah kita, Raja Suriah akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Maka Allah tenggelamkan mereka antara Mekah dan Madinah. Jika kita mendengar nanti ada pasukan yang dikirim dari Suriah, ditenggelamkan Allah di Baidu antara Mekah dan Madinah, itu pertanda kalau Imam Mahdi telah ada dan Dajjal ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Mekah. Ada kemungkinan Imam Mahdi ini, dia mengungsi dari Qatar ke Madinah. Sekarang Qatar bergejolak, ada kemungkinan dia pindah ke Madinah, kan? Imam Mahdi tadi, Bapak Ibu sekalian, tidak betul kemungkinan. Ini sekarang luar biasa. Inilah titik-titik terciptanya perang dunia ketiga, Bapak Ibu sekalian. Dan hal lain yang akan memicu terjadinya perang dunia ketiga adalah bangkitnya kekuatan Islam dari negara yang berbenderakan merah dan putih. Itu juga, kekuatan merah putih ini akan menjadat kekuatan perang dunia. Jangan salah, tidak akan sedikit nanti mereka yang datang ke Indonesia apabila Indonesia chaos. Beberapa mujahidin Timur Tengah berkata kepada saya, mereka mengatakan, ayuhal ikhwati muslimina al-indisiyah, intah dusun mahluka fi biladikum, fantaziru hudurana. Hei muslim Indonesia, jika perang terjadi di negara kalian, tunggulah kehadiran kami mujahidin seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, itu tidak lama lagi akan terjadi. Ingat, para ulama kita sudah dikebiri, ini akan ada kemungkinan leluasa bagi rezim untuk makin menekan kita umat Islam. Aksi kita berikutnya akan lebih dahsyat dari aksi 212, 411 dan aksi-aksi yang lainnya. Maka persiapkan nama-nama kita untuk aksi bela Islam berikutnya, karena ini pasti episode yang akan lebih seru lagi. Betulkah demikian? Kita tunggu apa yang Allah kehendaki. Selamat datang di Indonesia akhir zaman dan selamat datang di perang dunia ketiga, Bapak Ibu sekalian. Sudah siap? Ah, ini tara regang gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Barangkali, aduh, banyak hal yang ingin saya kemukakan, tapi waktu saya sudah dikasih isyarat waktunya sudah habis dan sebentar lagi kita akan memasuki maghrib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa solusi yang harus kita lakukan? Cuma satu, Bapak Ibu. Bukan satu ya, dua lah. Yeah. Ada dua solusi yang harus kita lakukan agar kita bisa menanggulangi ini semua. Walaupun ini tidak bisa kita elakkan, kita tidak bisa menghindar dari perang ini, tapi kita akan selamat dengan syarat satu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kedua, angkat pemimpin yang memimpin kita mengamalkan Quran dan Sunnah berjamaah. Dengan begitu kita akan kuat. Kenapa demikian? Allah sendiri menyatakan berabad-abad yang lalu kepada kita, 14 abad yang lalu, surat Al-Hasyr ayat ke-14, la yuqatilunakum jami'an illa fi qurum muhassanah aw min wara'i judur ba'sum bainahum sadid tahsabum jami'a wa qulubum sata. Mereka musuh-musuh kalian tidak akan bisa memerangi kalian kalau kalian berjamaah bersatu padu, kecuali di benteng-benteng teritorial, artinya dalam benteng-benteng nasionalisme. Maka jangan jadikan kebangsaan ini menjadi pemecah belah persatuan umat Islam, tapi jadikan ini sebagai pemersatu kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tetap pertahankan syiar-syiar dakwah seperti ini. Kaji hadis-hadis akhir zaman agar rakyat melek. Ya, karena edukasi dan tarbiyah kepada masyarakat harus terus digalakkan. Maka saya mendoakan kepada MIM, mudah-mudahan terus bisa istiqomah menyelenggarakan event-event semacam ini untuk menyadarkan umat Islam atas pentingnya kita berjamaah. Karena ketika kita berjamaah, kita tidak akan terkalahkan. Sebagaimana tangan kita, kalau saya berperang hanya dengan mengangkat telunjuk, bisa saya mengalahkan musuh saya? Bisa jatuh musuh? Enggak. Atau menggunakan kuku bima? Enggak bisa juga, kan? Atau menggunakan ini? Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau 5 jari kita yang berbeda, kita kepalkan. Ada yang mau nyicip, silakan datang ke sini. Beginilah kita. Kita memang berbeda, tapi perbedaan kita memiliki potensi yang berbeda pula. Namun jika potensi ini disatukan, kita akan kuat. Betul? Baik, saya yakin potensi itu sudah terlihat. Maka jika semua potensi itu dikumpulkan, luar biasa dahsyat kekuatan yang akan muncul. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi pelaku-pelaku kebangkitan Islam itu, terlebih di negara kita. Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-Quranu Dusturuna. Al-Jihadu Fisabilillah. Asma'amanina. wahayatuna. Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena waktu singkat sudah tertutup. Banyak hal yang ingin kita kembangkan. Nantikan event-event berikutnya bersama MIM Foundation. Terima kasih. Sukses bagi MIM dan sukses bagi kita semua. Allah bersama kita. Jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.